Mitra bisnis, penganut agama dan keyakinan minoritas di Indonesia masih menjadi korban pelanggaran HAM. Mereka kesulitan mengisi kolom agama di luar 6 agama resmi yang diakui pemerintah. Akibatnya mereka tidak bisa memperoleh surat nikah, tunjangan untuk keluarga, juga raskin atau BLT. Menurut KKPK, pemerintah dianggap belum sungguh-sungguh menegakkan konstitusi yang menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan. Mengingat pemerintah sudah menghapus kolom etnis atau suku bangsa dalam KTP, kini muncul wacana untuk menghapus kolom agama seperti yang sudah berlaku di paspor. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan cendikiawan Islam Haidar Bagir. Pak Haidar, apa komentar Anda? Ya, pertama itu mungkin sebuah langkah yang barangkali bisa membantu untuk menghindarkan kemungkinan ada diskriminasi gitu ya. Cuman menurut saya itu satu langkah jangka pendek. Menurut saya ya kalau itu membantu, kemungkinan membantu meminimumkan kemungkinan terjadi diskriminasi, kenapa tidak? Karena toh data itu kalau dibutuhkan kan bisa ada di database pemerintah, tidak perlu di-expose. Artinya pemerintah mungkin beralasan kita perlu tahu statistik jumlah orang Muslim berapa, orang Katolik berapa, yang dari suku ini berapa, dan lain sebagainya. Itu kan bisa ditaruh di database saja, tidak mesti ditaruh di KTP gitu ya. Jadi kalau saya ditanya, ya kalau itu memang dirasa selama ini sudah menghambat perlakuan yang adil, ya lebih baik dihilangin aja, biar di database yang ada tanpa harus dikeluarkan secara publik gitu. Itu bisa saja. Tapi sekali lagi saya ingin mengingatkan bahwa itu mungkin membantu, tapi selama pemerintah acuh terhadap langkah-langkah untuk mengembangkan budaya toleransi di masyarakat, ya diskriminasi itu akan tetap terjadi. Nah, apa yang saya maksud dengan itu? Yang saya maksud, pemerintah ini kan dipilih oleh rakyat ya untuk menjalankan amanah, membangun bangsa ini dengan sebaik-baiknya, dan salah satu misinya adalah menimbulkan kesatuan dan persatuan. Tapi sayangnya, banyak elemen pemerintah ini lebih mementingkan kepentingan politik jangka pendek. Jadi tidak peduli pada persatuan dan kesatuan, kadang-kadang justru menggunakan ciri-ciri primordial untuk memperluas konstituennya. Karena dia butuhnya mayoritas, nggak butuh minoritas, maka dia nggak peduli, dia belain yang mayoritas supaya nanti konstituennya luas. Meskipun untuk itu harus mengorbankan minoritas. Ini yang saya lihat sebetulnya problem yang lebih mendasar, yang pemerintah harus ingat kembali pada amanahnya ketika dipilih oleh rakyat Indonesia. Gitu ya. Selama ini saya lihat pemerintah itu tidak terlalu peduli sama minoritas, malah kadang-kadang secara langsung atau tidak langsung mendukung penindasan minoritas oleh mayoritas semata-mata karena persoalan pemilu, pilkada, dan lain sebagainya. Ini yang saya kira perlu kita kritisi. Pemerintah juga harus mengambil langkah-langkah yang lebih mendasar, ya, yaitu dengan menciptakan suatu atmosfer yang memungkinkan masyarakat itu meskipun berbeda agama, berbeda keyakinan, tidak harus timbul diskriminasi gitu. Kalau persoalannya misalnya nama di KTP sudah dihilangkan, tapi misalnya wajah orangnya menggambarkan dia kemungkinan besar bukan orang Muslim gitu ya, dari penampilan etnisnya, ya, bisa saja diskriminasi itu terjadi. Jadi menurut saya boleh saja diambil langkah-langkah yang sifatnya jangka pendek, sambil yang lebih penting itu menurut saya adalah langkah-langkah yang lebih mendasar untuk memastikan bangsa ini memang memiliki budaya toleransi, nggak peduli orang itu agama dan keyakinannya apapun, mayoritas atau minoritas, hak-haknya tetap dilindungi gitu ya. Demikian cendikiawan Islam Haidar Bagir, saya Wendy Lim.